السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعده، لا نبي بعد وعده محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كتاب الشكر كأس نعمات الله سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. Saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, anak-anak maupun yang dewasa maupun yang tua di Palestina diserang oleh kaum Yahudi Zionis yang mereka lagi menyerang Masjidil Aqsa dan akan merebut Masjidil Aqsa. Jadi dengan ini Syarasy menghimbau kepada semuanya kaum muslimin di seluruh dunia maupun di seluruh Indonesia agar selalu mendoakan untuk Palestina yang sedang diserang dan menggalangkan dana, bukan untuk Rasid akan tetapi kemanapun. Dan ini kita doakan Palestina agar Allah menangkan Palestina dan Allah menurunkan malaikatnya. Kalau syarat seperti ini, teringat surah Ali Imran, Allah ingin menurunkan malaikatnya di saat Ramadan. Allah tambah karena ingin memenangkan ahli badan. Maka oleh karena itu marilah kita sama-sama ngaji dulu, kita baca Al-Quran dulu surah Muhammad ayat 9. بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخنا وإمامنا في فلسطين. اللهم أنزل علينا ملائكة مسومين من الملائكة المنزلين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Tolonglah saudara-saudara kami, Allah, yang di Palestina. Mereka sedang ditindas Yahudi yang lain, ya Allah. Yang kau laknat, ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Turunkan malaikat, turunkan azab kepada orang-orang Yahudi yang sudah menindas Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari situ terbalah Isra wal Mi'raj, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, menangkanlah Palestina, ya Allah. Menangkanlah Syam di seluruh negeri-negeri, ya Allah, ya Rabbal Alamin, yang sudah ditindas oleh orang-orang Zionis, ya Allah, yang ditindas oleh seluruh kaum kafir, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, betapa engkau berat memberikan ujian kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Allahumma ya Allah, dimanapun ya Allah, di Palestina, di Suriah, di Syam, di mana tempat di situ ada Khalid ibn Walid, ya Allah, di Palestina, tempat yang ditaklukkan oleh Salahin al-Ayyubi, ya Allah, yang sudah dia taklukkan, ya Allah, ya Rabbul Alamin, ya Allah. Selamatkan kami dari perang seperti di Palestina, ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi syuhada, ingin menjadi pembela agama Allah yang kelak akan dimasukkan surga pertama, ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahman. اللهم ذكرنا مما نسيت وعلمنا مما جهلت وارزقنا تلاوة القرآن آمين وأطراف النهار dosa kami, ya Allah, dosa saudara-saudara kami, ya Allah, ya Allah, lindungilah penghafal Al-Quran, ya Allah, yang berada di Palestine, ya Allah, jadikanlah orang-orang Yahudi takut kepada orang-orang yang membela agama Allah, takut kepada orang-orang yang menghafal hafal Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang paham dalam ilmu agama, orang yang syuhada, mati dalam keadaan pembela agama Allah, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا سوف نحن النظر موطني. Palestina itu tetap teguh. Nah, sedikit cerita tentang Palestina. Di situ nama awalnya dari sejak Nabi Sulaiman alaihi salam yang bernama Baitul Maqdis. Nah, jadi kalau pernah kita lihat ada masjid, ada kubah yang berwarna emas, itu namanya Qubbatu Shukhrah. Kalau kita ke situ, di situ di dalam Qubbatu Shukhrah, the Dome of the Rock, di situ ada tempat pijakan bekas-bekas Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa dulunya tidak seperti sekarang. Dulu itu tidak ada bangunan-bangunan kubah masjid, akan tetapi seperti maidan, lapangan, makanya dibangun Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ada salah satu ilustrasi traktor di bawah tanah menggali-gali Al-Aqsa akan direbut oleh orang Yahudi. Wallahu a'lam, apakah Palestina menang, apakah tidak. Ada satu lagu lagi dari suatu harokah. Saat langit berwarna merah, sangat kedikil perkasa. Ketika Palestina itu sudah dihancurkan lama-lama, ada satu syair. Ketika Yahudi, Yahudi membantaimu, merah berkesimbah di tanah airmu. Di Palestina itu darah semua, gak ada yang biru. Kenapa? Bekas-bekas darah-darah mujahid. Akan tetapi kita doakan semoga Palestina menang dan tetap kuat izzahnya. Dan ini doa ini semoga kita menjadi motivasi kita agar terus membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doa jangan pernah goyah, jangan pernah anggap kalau kita perang itu sudahlah. Akan tetapi kita tolong. Ingat tadi pesan yang dilah. Kita ngapain kita mau buat kenapa? Kita kita ngapain sih berkobar-kobar di Palestina? Kita mending pergi saja ke Palestina. Kalau seperti itu, kita tidak buat apa-apa. Marilah Syekh Rashid menghimbau kepada semuanya. Insyaallah Syekh Rashid akan mengadakan tablik akbar, penggalangan dana untuk Palestina. Jadi kita kumpulkan dana-dana, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, akan tetapi kita harus kumpulkan dana untuk di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita harus tahankan agama Allah, jangan goyah dari agama Allah. Marilah sama-sama kita kuatkan izzah kita, kita kuatkan diri kita demi menolong agama Allah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan ini Syekh Rashid terharu, sangat sedih. Dan Syekh Rashid mengimbau semuanya agar terus semangat mengaji di sana. Di Palestina itu semangat hafalan Qur'annya sangat kuat. Jadi kita bisa ambil contohnya di sana. Kita menghafalkan Al-Qur'an dan kita bertakbir. Di sana semuanya tetap dengan Al-Qur'an. Ada yang mati dalam keadaan membaca Al-Qur'an, ada yang mati dalam keadaan sholat. Kita boleh lihat videonya. Itu ada seseorang yang sholat, dia sujud, dia masih sujud akan tetapi dia ditentang sama orang Yahudi, ditembak. Insyaallah begitulah perjuangan di Palestina. Palestina adalah negara ketiga dari Makkah, Madinah, Palestina. Di situ ada terdapat tiga masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashuddu rihal illa thalathata masajid." Wal Masjidil Haram, Masjid hadza, Masjid Al-Aqsa. Seorang yang berjalan, dia berjalan, dia harus ke tiga masjid ini. Pertama, Masjid Haram, Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabawi, dan terakhir Masjid Al-Aqsa. Rasul disuruh imam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf berkeliling Ka'bah, Rasul pindah ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat, menjadi imam sholat. Di belakangnya ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, semuanya ikut di situ. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Palestina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.